بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bermajlis dalam rangka melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita baca beberapa poin terkait dengan amal-amal yang paling baik yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tertib, secara urutannya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa amal yang paling baik yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, berjihad di jalan Allah. Telah kita sebutkan tentang kriteria jihad yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syarih Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Bahwa jihad yang bermakna secara umum meliputi jihadun nafsi, jihad untuk berjuang memerangi hawa nafsu. Dengan apa berjuang, berjihad, memerangi hawa nafsu? Yang pertama dengan ilmu, yakni mempelajari, memahami petunjuk dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya seorang bisa memahami bekal-bekal untuk dia melawan, memerangi hawa nafsunya. Yang kedua, dengan cara beramal, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Yang ketiga, mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, mendakwahkannya. Yang keempat, bersabar di atas perjuangan tersebut. Yang kedua adalah jihad melawan, menghadapi orang-orang kafir. Tujuan jihad ini adalah agar mereka mendapatkan hidayah al-Islam. Dilakukan dengan lisan, yang ini merupakan perjuangan para pewaris Nabi dari kalangan para ulama. Yang kedua, dengan sultan, dengan kekuasaan, yang ini adalah bagian yang merupakan perkara yang bertanggung jawab atasnya adalah penguasa, pemimpin, pemerintah kaum muslimin. Yang berikutnya adalah jihad menghadapi orang-orang munafik, dengan menjelaskan terhadap mereka penjelasan berupa hujjah dan juga bukti-bukti, bukan dengan kekuatan fisik. Dilakukan ini untuk tujuan agar ketika mendapati penjelasan hujjah dari Alkitab dan Sunnah, maka bisa menumbuhkan keikhlasan di dalam menjalankan Islam, bersumber atau lahir dari dalam hati, bukan sekedar menampakkan secara lahiriah. Yang berikutnya adalah jihad menghadapi para mubtadi'in, golongan ahlul bid'ah. Caranya dengan menjelaskan kebatilan, kesesatan bid'ah yang ada pada mereka, untuk kemudian diajak kembali kepada sunnah. Dikarenakan di dalam kebid'ahan yang ada terdapat kejelekan, dan seorang penganut bid'ah itu berkonsekuensi akan memerangi sunnah. Dan barang siapa yang dia berposisi memerangi sunnah, maka rusaklah hatinya dan rusak pula amal perbuatan yang dilakukannya. Ini urut-urutannya dari perjuangan yang dituntut seorang muslim untuk memposisikan diri, apalagi seorang ahlu sunnah. Maka tidak heran kalau kemudian ahlu sunnah adalah pihak yang paling banyak berhadapan dengan pihak-pihak yang berlawanan, yang bermusuhan, yang memusuhi sunnah. Dari kalangan kufar jelas, dari kalangan munafikin, orang-orang kafir yang berbaju Islam itu jelas. Dari kalangan ahlul bid'ah dengan segala sektenya itu juga jelas. Lagi ketika kita mengacu kepada hadis Rasulullah SAW bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semuanya berada di dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu saja. Maka seorang yang menganut ajaran sunnah, maka dia akan berhadapan dengan 72 golongan yang berada di atas tariqah bid'iyah. Maka tentunya seorang ahlu sunnah harus memiliki pegangan yang kuat, harus memiliki pijakan yang kokoh, agar kemudian dia tidak mudah tergelincir dan terbawa serta terseret oleh arus bid'ah-bid'ah yang bermunculan dengan sekian banyak warna dari segala sisi, dari segala arah, dari segala kelompok yang ada di sekelilingnya. Telah kita sebutkan tentang ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala tentang keterkaitan antara ahlul bid'ah dengan kaum munafiqin. Ucapan yang telah kita baca, kita ulangi. Idza ra'aitu rajulan min ahli sunnah fa ka'annama ara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku melihat salah seorang dari kalangan penganut sunnah, ahlu sunnah, maka seakan-akan aku melihat salah seorang dari kalangan sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Sebaliknya, wa idza ra'aitu rajulan min ahli al-bid'ah fakannama ara rajulan minal munafiqin. Ketika aku melihat ada salah seorang dari kalangan ahlul bid'ah, penganut ajaran yang menyelisihi ajaran Rasul alaihi salatu wasalam, maka seakan-akan aku melihat salah seorang dari kalangan kaum munafiqin. Lebih tegas lagi ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, la siyamal jahmiyah dan tentu saja jahmiyah itu warrawafid dan orang-orang warrawafidah munafiqin, mereka adalah kaum munafiq. Kita lanjutkan rabi'an yang keempat, jihadul mujahirina bil ma'asi bikabairi dhunub kashari bil khamri wa aklatir riba wa akili amwalin nas. Berjihad menghadapi orang-orang yang mujahirin, terang-terangan melakukan berbagai macam aksi kemaksiatan dengan tingkatan dosa-dosa besar, seperti syaribil khamri, para peminum khamr, para pemakan harta riba, para pemakan harta-harta manusia, ay al-akhidina li'amwalin nasi bil batil, orang-orang yang mengambil harta-harta manusia dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan secara syar'i. Min saraqatin wa nahbin wa ikhlasin wa ghishin, baik dengan cara mencuri, merampas, dan yang semisalnya, yang dia berupaya untuk mengambil alih harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Ya. Islam telah mengatur untuk adanya perpindahan kepemilikan dari harta benda yang ada dengan cara-cara yang disahkan. Di sana ada proses perpindahan hak milik dengan cara hibah, pemberian. Berpindah milik seseorang kepada orang lain dengan tanpa adanya iwad, biduni iwadin, tanpa adanya imbalan, itu namanya hibah. Kalau perpindahan hak milik jatuh dari seseorang ke orang lain bi iwadin, dengan adanya imbalan, apa namanya? Namanya apa? Jual beli, al-bay' wasyira', ya, berpindah, ini harta milik si A berpindah ke si B, tapi dengan ada ganti barang yang senilai, ada imbalannya, itu namanya jual beli, itu sah. Dan jual beli telah diatur secara rinci apa saja yang diberikan keleluasaan jual beli tersebut, dan apa-apa saja yang di sana ada aturan ketat di dalam transaksinya, seperti asnaf ribawiyah, bentuk-bentuk harta yang di sana termasuk kategori kerabat ribawi ketika dilakukan transaksi tidak sesuai dengan ketentuan jual beli yang dibolehkan secara syar'i. Nah, praktek-praktek secara jahr, secara terang-terangan di tengah masyarakat ini banyak terkait dengan muamalah, memindahkan harta kepemilikan dari satu orang ke orang lain dengan cara yang batil. Ada dengan cara pencurian, ada dengan cara dirampas, diambil paksa, ada dengan cara tipu daya, dan seterusnya. Itu semua. Dan na'udzubillah, kita berada di satu zaman yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kenyataan menjadikan hati-hati seorang insan, khususnya seorang muslim, khusus lagi ahlu sunnah wal jamaah, harus banyak-banyak bertawakal, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beredar informasi sekian banyak ancaman-ancaman yang jelas-jelas itu akan menjadikan hati-hati seorang hamba itu tertimpa kekhawatiran, kecemasan. Berbagai macam aksi kejahatan, bukan hanya mengancam harta benda, ada sepeda hilang tanpa disadari, tahu-tahu mau pakai sepeda sudah hilang. Dan lain sebagainya. Ada di lingkungan pondok pesantren, orang-orang sholat subuh, pencuri masuk. Padahal ada penjagaan, pos itu dijaga. Cuma waktu sholat subuh, dianggap itu waktu sudah banyak orang sibuk, orang-orang sudah berbangun pergi ke masjid. Ternyata di situ pencuri beraksi. Jadi orang sibuk berangkat ke masjid segala macam, dia sibuk masuki rumah-rumah. Duit, apa yang bisa diambil, diambil. Ini rumah ini ribut, kasih tahu rumah sebelah. Ternyata rumah sebelah baru saja. Jadi dari sini, sini ribut, sudah pindah ke situ. Sini ribut, pindah ke situ. Terus. Ini terang-terangan mereka sudah beraksi. Sementara pihak kepolisian sekarang ini dibelenggu dengan aturan-aturan yang menjadikan mereka tidak punya taring. Pencuri tahu kalau polisi ruang geraknya terbatas. Mau bertindak? Ada yang mengancam di atasnya, awas. Salah-salah bertindak, bukan pencuri yang masuk penjara, polisinya yang masuk penjara. Sehingga yang mengalami kerugian, keresahan, kecemasan masyarakat. Ini masih terkait harta. Belum juga beredar informasi yang lebih mengerikan tentang upaya-upaya nyata dalam bentuk penculikan anak-anak manusia yang dianggap sudah seperti barang rongsokan. Dulu pemulung itu ngambil panci, ya kan, alat-alat dapur yang rusak-rusak itu, plastik-plastik bekas udah rusak-rusak. Ternyata sekarang bukan cuma itu, anak dipulung masukkan karung. Naudzubillah, naudzubillah, zaman sudah terlalu rusak. Penjahat merajalela, aparat keamanan kurang leluasa untuk bergerak. Maka banyak-banyak berlindung kepada Allah. Sekaligus kita menghimbau kepada seluruh orang tua, khususnya ikhwah, agar lebih memiliki perhatian terhadap anak-anaknya. Jangan pernah antum merasa, enggak apa-apa anak saya banyak, diambil satu masih lagi, masih ada lagi. Jangan. Walaupun bercanda, jangan. Karena itu menunjukkan kurang adanya sifat rahmat. Karena anak pernah mendengar ada yang bercanda, enggak apa-apa kalau anak saya diculik, nanti orang penculiknya minta tebusan. Enggak apa-apa, ambil aja, saya masih punya banyak di rumah. Jangan, itu bercanda yang tidak pada tempatnya. Dan ternyata kita hadapi, mungkin itu terbayang bahwa tidak mungkin yang semacam itu terjadi. Ternyata kita rasakan dari informasi yang ada sudah terjadi, walaupun sebagiannya digagalkan. Naudzubillah. Nah, ini semua perlu adanya jihad. Perlu berjuang bagaimana menghadapinya. Ila ghairi dhalik wal waqi'ina ila aradin nas biduni musawighin min syara'in kal ghibati wan namimah wa syahadati zur. Demikian pula aksi-aksi nyata yang terjadi dalam bentuk rongrongan terhadap kehormatan manusia dengan tanpa ada alasan yang syar'i. Orang dengan mudah melakukan ghibah. Apa itu ghibah? Apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yakra. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebut. Itu namanya ghibah. Ya. Bagaimana ghibah itu kalau ternyata benar yang disebutkan itu memang ada pada orang yang dimaksud? Boleh apa tidak boleh? Hah? Ya justru itu namanya ghibah. Ya kan? Kalau tidak ada namanya apa? Namanya buhtan. Namanya menuduh yang bukan-bukan. Dia sebut-sebut kejelekan yang ada pada orang lain yang memang itu ada, itu namanya ghibah. Kalau dia menyebutkan sesuatu kepada orang lain tentang sesuatu yang tidak ada pada saudaranya, itu namanya buhtan. Kedua-duanya tidak boleh. Wan-namimah. Apa itu namimah? Menukilkan sesuatu kepada orang lain dalam rangka untuk menimbulkan adanya permusuhan. Wa syahadati zur, dan persaksian palsu. Wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Min syarril aqwali wal af'al, dari berbagai macam kejelekan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Fahaulai yujahiduna aidan bil mawa'id. Maka mereka-mereka yang melakukan semua itu perlu ada dilakukan jihad untuk melawan dengan al-mawa'id. Terus disampaikan nasihat-nasihat. Bimawa'idil Qur'an, dengan nasihat-nasihat yang diambil dari Al-Qur'an. Wa ma fiha min at-targhib li ahli amalis salihat, dan apa yang ada dari Al-Qur'an tersebut berupa dorongan-dorongan yang memacu seorang untuk bersemangat mengamalkan amalan-amalan saleh. Wa ma fiha min at-targhib, dan juga apa yang ada di situ yang akan menjadikan seorang berpikir sehingga meninggalkan perkara-perkara yang jelek. Li ahli amalis sayyiat. Ini untuk orang-orang yang berbuat kejelekan. Wa minhum al-mujahiruna bil ma'asi, di antara mereka adalah orang-orang yang secara terang-terangan berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan banyak digencarkan ta'alim-ta'alim, ya tentunya ketika sudah berhadapan dengan aksi yang nyata, tidak bisa lagi nasihat. Kedapatan ada pencuri, OTT, tertangkap tangan, tidak bisa antum, pak, saya ingatkan, ittaqillah, apa segala macam, bacakan ayat hadis, tidak bisa. Kalau diambil pisau gimana? Sekarang mereka lebih berani untuk bertindak daripada orang yang baik, ya, bahkan daripada polisi. Makanya kemarin waktu rapat keamanan, ya, tidak seimbang. Keamanannya satu untuk mengawasi sekian banyak tempat, ya, pencuri bersembunyi di tempat gelap. Itu luar biasa tanggung jawabnya dan besar sekali jasanya. Ya, oleh karena itu bantu para penjaga keamanan untuk mereka bersemangat. Kalau antum lihat mereka di pos Antum keluar, jangan lupa pulang bawa kacang rebus misalkan. Singgah di pos, Pak, ini kacang rebus. Nah, itu dukungan moral. Ya, meskipun kacang rebus, tapi ada perhatian. Ya, bukan hanya di pos di ma'had, di pos lingkungan kita semua, berikan perhatian kepada mereka yang telah peduli untuk menjaga keamanan lingkungan. Nah, khamisan yang kelima, tabaqatul mu'minina aydan yahtajuna ila jihad. Tabaqat dari kalangan kaum mukminin, karena orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat secara tabaqat, maka mereka semua perlu ada dilakukan perjuangan, perlu dilakukan jihad. Lianal mu'min tusibuhul ghaflah, karena seorang mu'min itu terkadang juga ditimpa oleh kelalaian. Inna likulli amalin sirrah, kata Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Umar. Sesungguhnya setiap perbuatan itu ada fase semangat. Walikulli siratin fatrah, tetapi nanti akan datang juga fase fatrah, melemah, malas, jenuh. Nah, di saat jenuh ini perlu adanya motivator, perlu ada orang yang tetap menyemangati agar terus berada di atas kebaikan. Nah, kata Rasulullah SAW, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad istada, barang siapa yang ketika dia futur, ketika malas, ketika tertimpa kejenuhan, tidak keluar dari ajaran Rasul alaihi salatu wasalam, dia terbimbing. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik halak. Tapi ketika seorang itu futur mencari penghibur diri di luar dari ajaran Rasul alaihi salatu wasalam, maka disitulah dia binasa. Jadi orang kadang semangat, tapi kadang-kadang ada masa galau. Nah, hati-hati kalau sedang galau. Kalau lagi galau, jangan lari ke tempat lain, lari ke ma'had. Nah, kenapa? Saya lagi galau. Lakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan waktunya termanfaatkan untuk kebaikan. Disebabkan ketika seseorang itu galau, dia lari ke tempat lain mencari yang bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu akan menemui kebinasaan. Nah, seorang mukmin tingkatan-tingkatannya macam-macam. Perlu ada pihak-pihak yang saling memberikan motivasi. Oleh karena itu, yang disyariatkan ketika memberikan nasihat itu bukan cuma satu arah. Ya, tetapi berlangsung secara timbal balik. Watawasau bil haq, artinya dan saling menasehati. Saling itu artinya masing-masing mengambil bagian untuk memberikan nasihat pada waktu dan kesempatan yang diperlukan. Wa yuqiduha al-alimu bi mau'idatihi min al-Qur'an wa sunnah an-nabawiyyah wa targhib wa tarhib binususihima. Sehingga membangkitkan, ya, seorang alim itu membangkitkan ketika seorang mukmin sedang tertimpa kelalaian. Tugas seorang alim untuk membangkitkan semangat dengan menyampaikan nasihatnya dari Al-Quran, Sunnah An-Nabawiyah, juga dorongan, motivasi, serta mengingatkan akan bahaya dari perbuatan-perbuatan yang jelek berdasarkan nas-nas yang ada dari Al-Quran dan juga Sunnah. Wahada jihadun, ini juga jihad. La yustahanu bihi, tidak bisa dianggap remeh. Ada lihada syuri'at khatbu salatil jum'ah allati yahduruha al-abrar wa yahdhuruha ghairuhum. Oleh karena itu, hikmah disyariatkannya salat Jumat itu di sana ada khutbah. Dan kedudukan khutbah itu begitu penting di dalam pelaksanaan salat Jumat. Di dalam pelaksanaan salat Jumat hadir di sana berbagai macam kalangan kaum mukminin. Ada orang-orang yang baik, ada selain mereka. Fama min tabaqatin min hadhihi tabaqat illa wa hiya bihajatin ilal jihad. Maka tidak ada dari masing-masing tingkatan dari kaum mukminin yang ada melainkan ada di sana hajat untuk berjihad, dalam arti dilakukan upaya-upaya perjuangan untuk tetap berada di atas keimanan, keistiqomahan. Walladzi yaqumu bil jihadi humus salihun min ibadillahi. Warasatil anbiya. Orang-orang yang menjalankan jihad ini adalah mereka dari kalangan orang-orang saleh. Dari kalangan hamba-hamba Allah, para pewaris para nabi. Wa da'una bi da'watihim, para dai yang menyeru dengan dakwahnya. Dan dalam kondisi semacam ini kita rasakan pada zaman sekarang ini, di mana mencari sosok orang saleh itu sudah menjadi barang antik. Ketika dibandingkan dengan komunitas manusia yang banyak. Itulah penjelasan al-ghuraba as-salihun unasun salihun fi unasin su'in kathirin. Orang-orang yang dianggap asing yang diberitakan oleh Rasulullah SAW ketika Islam nanti akan datang dalam keadaan asing, itu mereka orang-orang saleh yang berada di tengah-tengah komunitas kebanyakan manusia yang sudah rusak. Kalau kita bicara dengan komunitas yang ada pada zaman sekarang ini yang kita alami, bagaimana zaman yang akan datang? Anak-anak kita yang sekarang masih umur 10 tahun atau yang baru lahir 30 tahun ke depan, seperti apa zaman sudah? Na'udzubillah. Semoga Allah berikan kepada kita semua istiqomah, anak keturunan kita istiqomah, dan mereka tetap berada di atas ajaran sunnah dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan berbagai macam apa yang ada, cobaan-cobaan fitnah yang ada di zaman tersebut, yang tentunya tidaklah zaman yang akan datang itu tentu di sana akan lebih besar fitnah dari zaman yang sebelumnya. Lidha ja'al jihadu fil martabati tsaniyah. Oleh karena itu pentingnya jihad, maka jihad didatangkan dalam urutan yang kedua. Ba'dal imani billah tabaraka wa ta'ala, setelah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma su'ila Nabi alaihi salatu wasalam ayyu riqabi afdal. Kemudian ditanya Nabi alaihi salatu wasalam tentang ar-riqabul ar-riqab afdal. Ar-riqab itu budak. Ya. Wal muradu birriqab, yang dimaksud dengan ar-riqab di sini ar-riqabul mamlukah. Ya, budak. Wal muradu itquha, budak yang masih dimiliki yang diinginkan untuk dibebaskan. Itu mana yang paling utama? Karena budak itu bermacam-macam. Ya. Ada yang harganya mahal, yang loyalitasnya, khidmatnya, berbaktinya kepada tuannya yang bagus. Nah, ketika seorang ingin membebaskan budak, itu yang paling bagaimana yang paling baik? Ya. Kalau maunya yang paling jelek. Agar apa? Agar kemudian tuannya sudah terbebas. Tetapi dalam Islam tidak. Kalau budak yang jelek justru dijual ke pemilik yang juga jelek. Nah. Ketika ingin membebaskan budak, dicari yang paling baik, yang paling bagus, yang paling mahal. Fajaba aghlaha tsamanan. wangfasuha inda ahliha, orang yang paling dia secara nilai harga paling tinggi, paling mahal dan paling baik ketika berkhidmat kepada tuannya, kepada pemiliknya. Lianal ajra ala qadril amal, karena ganjaran sesuai dengan kadar amalannya. Wa idza kanati raqabah dzata qimatin fa taqaha liwajhillahi azza wa jalla tabaraka wa taala ya kasaba ajran aziman. Ketika budak yang dibebaskan ini, budak yang memiliki nilai jual tinggi, lalu dibebaskan karena mengharapkan wajah Allah, maka dia telah mendapatkan ganjaran yang besar. Summa sa'ala sa'il, ara'aita illam astati' ba'dal amal, bagaimana menurutmu jika aku tidak mampu terhadap sebagian amal itu? Qala tu'inu dha'i'an aw tasna'u li akhraqa. Ya. Yani minal ma'ruf wal amal salihah an tu'ina man yahtaju minka ila al-'aun fi ayyi 'amalin minal a'malil mashru'ah awil mubahah. Ini yang terkait dengan judul bab. Ya, wajibnya membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau kamu tidak mampu untuk semua yang disebutkan itu, ya, sebagiannya tidak mampu dikerjakan, maka kebaikan-kebaikan itu masih ada dengan engkau membantu orang yang memiliki hajat untuk dibantu, atau engkau membuatkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang yang dia akhraqa, orang yang dia tidak punya keahlian, kerja ini gak bisa, kerja itu gak bisa, ya, dikasih modal gak bisa juga, kasih pekerjaan gak beres juga, ya memang kemampuannya di bawah rata-rata orang lain, tapi kebutuhannya sama, butuh makan ya kan, butuh perpakaian. Nah, maka ini dibantu dengan cara dicarikan apa yang bisa dilakukan yang bisa bermanfaat untuknya. Nah, walau antarfa'alahu mata'ahu ala dhahrihi atau ala dabatihi, sampai pun kalau seandainya engkau hanya mampu mengangkatkan barang bawaannya, ya di atas punggungnya atau di atas kendaraannya, ya, ada orang sedang mengangkut barang bawaannya, bantu memasukkan ke, ketika dia mau pikul diangkatkan, atau ketika dia bawa di atas kendaraannya bantu untuk mengangkatkannya. Faqad ahsanta ilaihi, maka sungguh engkau telah berbuat ihsan kepadanya. Wa amilta ma'rufan tujaru alaihi, dan engkau telah berbuat kebaikan yang akan diberikan pahala di atas kebaikan tersebut. Aw tasna'u li akhraqa la ya'rifa syai'an, atau engkau membantu berbuat sesuatu untuk orang yang dia tidak punya keahlian, tidak mengetahui sesuatu apapun. Fa tatu'inuhu bima yanfa'uhu min sana'in min sana'i mata'in wa nahwihi, engkau bantu dia dengan membuatkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk dia gunakan dalam memenuhi hajat hidupnya. Nah, wa khatama sa'il, khatima sa'il bi bayani adami qudratihi ala syai'in mimma sabaqa dhikruhu min al-jihad wal 'itqi wal i'anah liman yahtaju ila i'anatihi. Penanya mengakhiri apa yang disampaikan dengan menjelaskan bahwa bagaimana ketika tidak ada kemampuan untuk melakukan apa-apa yang telah disebutkan berupa jihad, membebaskan budak, membantu orang. Ya, ai idza dha'afa atau idza dha'ufa an dzalika kullih, ketika tidak mampu dari semua itu. Para sadahu Nabi alaihi wasallam biqalihi tad'u an-nasa minasy-syarr. Kalau tidak membantu orang, ya sudah Caranya, tahan dirimu untuk tidak menjadikan orang lain tertimpa kejelekan. Fa innaha sadaqah tasaddaquha ala nafsik, itu adalah sedekah yang engkau bersedekah atas dirimu. Yakni la tusi'u ila ahadin, engkau tidak berbuat kejelekan kepada seorang pun. La bil qaul wala bil fi'il, tidak dengan ucapan, tidak pula dengan perbuatan. Wa inna yajibu an tahdhariman nas wa tabta'ida an adhiyatihim wal isa'ah ilaihim. Dan hanyalah yang wajib agar engkau memuliakan orang, memuliakan manusia, engkau menjauhkan dari sikap, dari perbuatan yang mengganggu mereka atau berbuat jelek kepada mereka. Fa innaka in fa'alta dzalika faqad tasaddaqta 'ala nafsik bikaffiha 'ala adhan nasi wallahu a'lam. Ya, cukup ketika engkau berbuat demikian, tahan dirimu tidak berbuat sesuatu yang menjadikan orang lain berpotensi tertimpa kejelekan, gangguanmu. Ya, engkau tahan dirimu. Tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat jelek, itu intinya. Ya. Kalau dalam masalah ucapan, fal yaqul khairan, ucapkan yang baik. Ya. Au liyasmut, atau kalau tidak mampu, maka cukup dengan diam saja. Nah, jadi orang kalau tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat jelek. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, diam saja. Diamnya dalam rangka untuk agar tidak terjatuh dalam perkara yang menimbulkan kejelekan bagi orang lain, itu sedekah. Coba bayangkan. Berdiam, tidak melakukan sesuatu apa-apa, ternyata bisa mendatangkan sedekah. Dari mana pangkalnya ini bisa dijadikan sebagai amalan soleh? Dari niat. Ya. Sehingga beda diamnya satu orang dengan diamnya yang lain. Dengan bedanya niat. Yang satu memang berniat, saya tidak bisa berucap yang baik, saya tidak mau bicara kecuali ketika ada hajat. Agar apa? Tidak sampai menjadikan orang lain tersakiti. Itu menjadi perbuatan ma'ruf. Ya, tidak berbuat apa-apa tetapi dihitung menjadi perbuatan ma'ruf. Dan setiap perbuatan ma'ruf itu sedekah. Nah, ini ikhwan, kita baca, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita realisasikan, kita wujudkan, dan bisa menambah kepada kita nilai amalan saleh dengan bermajlis kita di majlis ini. Jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin fadalu hafadzakumullah.